بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarh sunnah lil imam al-barbahari rahimahullah qala rahimahullahu ta'ala wa'lam rahimakallahu أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu, fahamilah olehmu, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kita disuruh dan diperingatkan untuk benar-benar memperhatikan apa yang akan beliau sebutkan. Anna man qala fi dinillah, bahwa siapapun yang berucap agama Allah Azza wa Jalla bira'yihi, dengan pendapatnya, wa qiyasihi, dan dengan hasil kiasnya, wa ta'wilihi, dan hasil penakwilannya, penafsirannya sendiri, min gairi hujjatin minas sunnati wal jama'ah, dengan tanpa ada dasar, tanpa ada hujjah, pondasi, penguat dari sunnah dan al-jama'ah. Orang yang seperti ini, kata beliau, faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lamu, maka sungguh dia telah berucap tentang Allah apa yang dia tidak ketahui. وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Siapapun yang berucap atas nama Allah Azza wa Jalla apa yang dia tidak ketahui, maka dia termasuk minal mutakallifin, orang-orang yang membebankan diri. Ya, subhanallah. Jadi barakallahu fikum, persoalan agama itu adalah persoalan dalil. Sehingga kan ketahuan, siapapun orangnya yang berbicara tentang agama tanpa dalil itu diketahui, dikenali. Oleh karena itu termasuk dari usul ats-tsalatsa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab barakallahu fikum, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tiga prinsip yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah, yaitu mengenali Islam dengan dalil dalilnya. Dalam realita kita menjumpai dan menemukan orang-orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu agama itu. Kita cuma bisa mengelus-elus dada. Yang ada adalah hebat-hebatan, pinter-pinteran. Apalagi kalau sudah main lawak, wah semuanya dilawai. Barakallahu fikum, tentang persoalan surga, tentang persoalan neraka. Ya, semestinya akan menangis, tetapi ini melawak. Orang bisa tertawa dengan terbahak-bahak di saat berbicara tentang neraka. Bermunculannya dan menjamurnya orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, inilah gambaran betapa jauhnya umat ini dari ilmu agamanya, karena orang-orang yang seperti itu laris. Laris manis, barakallahu fikum. Ya, laris manis di tengah umat. Orang yang bisa melawa, orang yang bisa membuat ketawa, membuat lucuan, dan seterusnya. Nasallallahu salamat al-afiyah. Berikutnya faedah dari sini tentu betapa asingnya ahlus sunnati wal jamaah di saat dia membangun agamanya di atas ilmu. Kalau dulu mungkin enak aja berbicara sebelum mendapatkan hidayah, wah semaunya. Tapi setelah dia mendapatkan hidayah, ada rasa takut. Muncul rasa takut, aduh jangan-jangan salah, keliru, takut. Maaf-maaf saja ya, kalau dibandingkan antum yang belajar bersama dai di tengah masyarakat, oh, antum pantas jadi dai di tengah mereka. Antum pantas. Walaupun mungkin maaf-maaf ya belum bisa membaca kitab gundul katanya. Tetapi kita yang pantas untuk berbicara tentang agama ini di tengah umat, barakallahu fikum. Tapi kita ini minder. Ada kekhawatiran, ketakutan, barakallahu. Kalau mereka tidak ada rasa itu, wow, wani-wanian. Ya berani-beranian untuk berbicara, ngomong ini, itu, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum. Maka ilmu memang benar-benar sebagaimana yang telah lewat menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, disinilah letak anehnya, asingnya ahlus sunnati wal jamaah yang terus belajar. Antum belajar seperti ini saja tentang agama jadi omongan loh. Jadi pembicaraan orang, barakallahu fikum. Apalagi kalau misalkan nanti di kampung antum kemudian berdakwah, ya siap-siap saja dari orang yang kebal telinganya. Ya, harus benar-benar diasah perasaannya mulai dari sekarang. Terus diasah, diasah, diasah. Hafidhani wa hafidhaku. Karena asingnya, barakallahu fikum. Yang namanya asing, ya tentu jadi apa namanya, bahan omongan, bahan pengucilan, bahan ejekan, olokan, karena asing di tengah masyarakat. Maka oleh karena itu bertahanlah menjadi orang yang dikatakan asing. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat apa yang beliau jelaskan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam faedah ini. Beliau menyebutkan al-qa'il bira'yihi wa qiyasihi min ghairi hujjatin minal kitabi was sunnati huwa qailun allah bi ghairi ilmin. Siapapun yang berucap dengan ra'yunya, dengan hasil kiasnya, dengan tanpa hujjah dari alkitab dan sunnah, maka orang ini termasuk orang yang berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Waqad harramallahu al-qawla alayhi bighairi ilm. Dan sungguh Allah telah mengharamkan berucap tentang Allah tanpa dasar ilmu. Allah telah mengharamkannya. Berarti kan ini ayat-ayat yang menjadi rem buat kita. Aduh, jangan sampai. Ya, sampai terus belajar, mencari, bertanya. Ya, apa dasarnya, apa landasannya. Karena takut, barakallahu fikum. Allah telah mengharamkan untuk berucap tanpa dasar ilmu. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan engkau berucap apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Karena pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ya, mungkin antum yang dulu pernah di pondok pesantren, menganggap diri hebat di pondok, pintar. Tapi ketika masuk ke dalam dakwah ini mulai dari nol. Nol-nol. Karena kita tidak pernah diajari, dididik. Ya, barakallahu fikum. Kita dulu selesai aliyah di pondok pesantren 6 tahun. Setelah itu, ya, akhir-akhir di pondok datang para gerakan Ikhwanul Muslimin. Sudah terkena. Ya, kemudian jadi murabbi. Untuk kemudian, menganggap diri paling hebat lah. Paling pinter. Barakallahu fikum. Sudah ngajar di kampung ini itu. Tapi setelah masuk mengenal dakwah ini mulai dari nol, tidak ada. Apa yang kita pelajari dulu itu nyantol. Ya paling-paling cuma nahunya saja. Cuma itu. Kita belajar barakallahu fikum akidah di saat itu memakai kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam berbicara tentang wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ini yang dibahas. Kan semuanya bertentangan. Ya, 100% barakallahu fikum dengan apa yang ditemukan di dalam dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari nol. Nol, nol, nol. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita berani di saat itu, berani berucap, berani ini, berani itu, karena kita tidak tahu sama sekali. Atas dasar tidak tahu itulah yang menjadikan kita berani. Tapi setelah kita tahu, loh, seperti ada rem, takut barakallahu fikum. Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa semuanya akan dimintai tanggung jawab. Pendengaran, penglihatan, hati kita, barakallahu fikum. Wa qala Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dalam surat Al-A'raf ayat 33. Kita dengarkan pembahasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim tentang ayat ini. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak atau yang tidak nampak. Mengharamkan dosa dan sikap melampaui batas tanpa dasar alasan yang benar. Allah Azza wa Jalla mengharamkan kalian menyekutukan Allah apa yang tidak pernah diturunkan hujjah padanya. Dan Allah telah mengharamkan kalian mengatakan, berucap tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, kata beliau, Inna Allah rattaba hadhil kaba'ira intaqala fiha minal asghar ilal akbar fa'atubiral qawlu 'ala Allah bighairi ilmin akbar minasyirki. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan derajat, telah menyusun tingkatan-tingkatan dosa besar. Allah mulai dari dosa yang kecil sampai kepada dosa yang paling besar. Harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma watan wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ayat ini berbicara tentang tingkatan dosa-dosa besar. Mulai Allah menyebutkan dosa yang kecil, kemudian menyebutkan dosa yang paling besar. Maka dianggaplah dosa berucap atas nama Allah tanpa dasar ilmu adalah lebih besar dari kesyirikan. Lebih besar dari kesyirikan. Karena Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini sedang berbicara tentang tingkatan dosa besar. Dari yang kecil sampai kepada yang paling besar. Yang paling besar disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini adalah berucap tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kata beliau, ayat ini menjelaskan bahwa berucap tanpa dasar ilmu itu lebih besar dari kesyirikan. Apa iya? Kita tahunya dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Bagaimana penjelasannya? Beliau melangsungkan. Li'anna syirka ahadu afradil qawli alallah bighairi ilmin. Karena kesyirikan itu adalah salah satu akibat berucap, salah satu bentuk ucapan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Coba, Allah ditandingi dengan malaikat. Allah ditandingi dengan para nabi, para wali, atau bebatuan, atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini kan ucapan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Barakallahu fikum. Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Tiadalah kesyirikan itu kecuali terlahir dari berucap tentang Allah tanpa dasar ilmu. Mari kita dengarkan lagi. Beliau menjelaskan. Wama mansya'ul kufri wal dalali wal ilhadi illa minal qawli ala Allahi bighairi ilmin. Tiadalah muncul kekufuran, kesesatan, penyelewengan, penyimpangan, kecuali karena hasil dari berucap tentang Allah tanpa dasar ilmu. Wa min akhtaril umuri ayyakulal insanu ala Allah bighairi ilmin. Yang paling berbahaya, kata beliau, dari urusan-urusan ini, maksudnya urusan agama, seseorang berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Ini yang paling berbahaya. Makanya barakallahu fikum, kenapa kok kejahilan terus merajalela, menjamur di tengah-tengah umat. Salah satu di antara sekian penyebabnya, karena munculnya orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Coba antum lihat. Orang-orang yang melaksanakan hal-hal baru dalam urusan agama. Hujahnya dhaif, maudhu, atau la aslalahu, atau. Barakallahu fikum. Siapa yang menyampaikan? Pak Yai. Siapa yang menyampaikan? Pak Tuan Guru. Siapa yang menyampaikan? Da'i itu. Ini Maaf-maaf saja, apalagi kalau acara yang sedang didalilinya itu menguntungkan secara duniawi. Wah, lebih kuat lagi, barakallahu fikum, dia memegang dan dia menyampaikan hadis tersebut dari satu majlis-majlis yang lain untuk membangkitkan, rahimani wa rahimakumullah, semangat orang. Tanpa dasar ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah ma'asyiral ikhwah, kita harus barakallahu fikum banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Karena orang yang belajar agamanya itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Orang yang belajar agamanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita mengatakan pilihan, berarti dipilih istimewa hidupnya. Kalau orang dikatakan kaya, istimewa? Enggak. Orang punya ini, oh mudah dia berbuat ini, berbuat itu. Harta bendanya berlimpah ruah. Bukan orang istimewa. Bukan, barakallahu fikum. Kenapa? Karena yang namanya orang istimewa itu adalah orang yang diberikan kepadanya dan tidak diberikan kepada orang lain. Apalagi kalau yang kaya ini kafir, musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Istimewanya orang yang berilmu pilihan Allah Azza wa Jalla karena memang tidak diberikan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia bisa belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat kita menjumpai dan menemukan bahwa ternyata yang berbahaya dalam urusan semua urusan ini adalah berucap atau orang berucap tanpa dasar ilmu, di sinilah kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kesempatan dan peluang untuk kita mengkaji dan mendalami agamanya. Kalau ini adalah pintu keistimewaan, berarti kan ujiannya besar. Mau sudah menikah atau mau belum menikah, barakallahu fikum. Kalau sudah masuk kepada hal yang besar ini, ujiannya akan sangat banyak. Ujiannya akan sangat banyak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mungkin ujiannya itu dari sisi duniawi bisa ditepis. Tapi bahaya juga. Karena termasuk fitnah besar yang menimpa. Maaf-maaf saja ya. Sampai disebutkan para ulama, para duat, para tulabul ilm, adalah fitnatus syahawat. Fitnah yang terkait dengan syahawat ini. Ini sangat berbahaya. Coba kita lihat ucapan. Sebuah peristiwa yang baru saja kita selesai darinya, fitnatus su'afiqah. Yang dimunculkan oleh Ibnu Hadi. Kita tahu bagaimana beliau dulunya membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Adakah syubhat yang nyantol pada dirinya? Ya. Lalu kemudian disebarkan syubhat itu. Atau di sana ada fitnah lain yang menimpanya. Melihat ucapannya para ulama, oh fitnah yang ini dia. Fitnatus syahawa. Ingin menjadi orang yang terdepan. Ingin menjadi ini. Itu kan fitnah syahawa. Berat sekali, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa banyak duat itu hancur karena persoalan duniawi. Apalagi kalau dia benar-benar ya memang rebutan dunia. Orang yang tadinya tidak melirik itu saja bisa di belakang hari menjadi orang yang melirik. Memperhatikan ini itu. Terkait dengan urusan dunia, rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, ujian para penuntut ilmu terkadang datang dari asyahawat. Ya. Dimanapun kita berada, ya akhi, dia sudah menikah loh, walaupun. Mungkin pernah saya ceritakan, di saat kita berada di sisinya ulama, ini besar. Faedah yang sangat besar, bisa duduk di sisi seorang ulama besar. Yang sudah menikah, ujiannya sendiri. Berat. Yang belum menikah, juga ujiannya masing-masing. Ada berangkat pulang untuk nikah karena ya bagaimana anda apa namanya istilahnya itu terbakar kalau sekiranya lalu lalang dia bersama istrinya kemudian pegangan wah kita di negeri yang sangat jauh ya Allah pulanglah menikah bawa istri ke tempatnya syekh tersebut ujiannya lain lagi. Tetap ada ujiannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, di saat seseorang dibukakan pintu yang besar untuk kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, berarti semuanya harus kita siapkan. Ya tulabul ilm, belajar. Jangan punya jiwa yang kerdil. Tersinggungan. Ya, egoisme hidupnya. Atau barakallahu fikum suka main pukul. Jangan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ini berada dalam kebaikan yang sangat besar. Berarti dengannya kita akan mengolah diri walaupun jatuh bangun kita dalam belajar tersebut. Begitu juga al-ikhwah al-mutazawijin yang sudah berkeluarga. Barakallahu fikum. Jadikan ilmu ini mengasah. Mengasah kesabaran kita. Mengasah barakallahu fikum lisan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mengasah pikiran kita. Mengasah barakallahu fikum. Semuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kita berada dalam kebaikan. Betapa banyak orang-orang satu punya niatan tapi enggak kesampaian. Aduh, ana mau berangkat ke sisinya ulama, ingin sudah siap semuanya tidak pernah tersampaikan. Ada orang yang belajar, aduh. Saya membantu orang tua di rumah kerja ini. Ini kan setan yang punya bisikan. Padahal orang tuanya yang tidak menuntut demikian. Tapi muncul. Barakallahu fikum. Pikiran seperti itu. Ya. Atau pikir anak kepingin untuk ke Saudi. Ya. Belajar di sisinya ulama ini. Tapi anak mau kerja. Tidak ada modal. Sudah. Ma'assalamah. Barakallahu fikum. Ya. Karena kalau sudah pelajar ilmu, melihat dunia, sudah. Untuk kembali itu berat. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa sering dunia itu mengobrak-abrik kepercayaan, persaudaraan, persatuan. Sering sekali mengobrak-abrik barang, merusak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kita berharap apa yang kita lakukan dengan berupaya semampu kita untuk kemudian menjalankan roda dakwah rahimani wa rahimakumullah dengan usaha-usaha walaupun mungkin itu ya seberapa sih hasilnya ada sule, ada roti, mungkin kita melalui cocok tanam. Kita kepingin menjadi orang yang mulia. Bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Menjalankan roda dakwah ini. Walaupun suatu saat kita butuh bantuan saudara-saudara kita. Rahimani warah. Kita kepingin. Barakallahu fikum. Tapi subhanallah kita melihat. Belum kita bisa berbuat apa yang kita inginkan dan maukan dari usaha itu. karena kekurangan demi kekurangan itu ada. Maka dari itu saya di saat abna'i diajak untuk kemudian berbuat-buat dakwah, itu jangan sampai ada malas. Buang jauh-jauh. Antum sekarang sedang belajar, barakallahu fikum. Dan jangan menyimpulkan bahwa di pondok, maaf-maaf saja ya, di pondok Sumbawa itu kerja. Ya, jadi memang di sini kerja. Ya, banyak pekerjaan, barakallahu fikum. Sehingga kalau antum mau pindah dari sini, ma'assalamah, silahkan. Silahkan, pintunya terbuka lebar. Namun kita ingin mendidik kalian. Kita sering mengatakan di hadapan ikhwah kita, di hadapan antum semuanya, nasib kita di dalam dakwah ini tidak semuanya sama. Harus belajar. Sampai ada orang yang mengatakan, loh kenapa? Orang kaya, Masya Allah. Tapi tidak mau dia membawa anaknya, sekolah ke Jawa. Kepinginnya, ngirimnya ke Sumbawa. Iya. Kenapa? Biar dia dilatih untuk hidup. Bisa bekerja. Bisa berbuat. Masya Allah. Ada orang tua, barakallahu fikum, yang seperti itu. Karena tidak menginginkan anaknya cuma bisa pangku tangan saja. Tapi kepingin anaknya itu bisa berbuat. Sampai pujian dari orang tua, ya karena anaknya kok pulang, bisa membantu, bisa ini ke kebun, bisa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Apalagi ya orang tuanya memang basicnya petani. Seperti apa? Tanam bawang. Ada enggak? Yang dari Sulawesi. Barakallahu fikum. Mengharapkan bisa anaknya itu berbuat di belakang hari. Kan subhanallah. Artinya bahwa apapun yang antum diajak selama antum belajar ilmu agama, terlebih khusus bersama kita, kita ajak panen, kita ajak nanam, kita ajak membersihkan ladang, itu semuanya minba dari pendidikan, bagian dari mendidik diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka oleh karena itu jangan sampai di antara antum yang belajar ke sini merasa terbebani dengan pekerjaan. Kalau ada yang merasa terbebani, cepat-cepat minggat. Tidak mengusir loh, tapi sadarlah. Ya di sini kita bersama-sama ikhwan, bersama-sama asatidah, barakallahu fikum, ya berbuat untuk dakwah dengan kemampuan yang ada pada masing-masing kita. Ya, sehingga barakallahu fikum, ya antum bisa melihat sendiri bagaimana ikhwan ya berbuat, mereka yang kerja untuk membantu keberlangsungan dakwah ilallah azza wa jalla, tidak ada yang digaji, maaf-maaf saja. Dari hasil apa dia membantu perjalanan dakwah itu, semuanya semoga Allah berikan semuanya keikhlasan, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bahwa dimanapun, siapapun yang dibukakan pintu yang besar menuju kebaikan oleh Allah ilmu ini, maka akan banyak ujian dan cobaan padanya, barakallahu fikum. Asah hidup ini dengan ilmu. Ya, kepada abna'i yang sekarang naik, kalau istilah ayamnya itu ya naik bulu sawung. Ya, begitu Syria. Naik bulu sawung. Bulu sawung itu kalau ayam jantan itu baru muncul di belakang. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Belajar. Ya, menjaga ibadah. Belajar menjaga ibadah. Barakallahu fikum. Memperhatikan. Tidak boleh kita itu menjadi beban orang lain. Jangan menjadi beban orang lain. Jadi beban terhadap kedua orang tua saja, tidak boleh. Ya, jadi beban terhadap bagi orang tua kita saja, enggak boleh. Apalagi kalau menjadi beban orang lain. Ini satu. Yang kedua, ya abna'i, harus berusaha menjauh dari omongan orang. Ya, maksudnya bagaimana omongan orang? Kita menjadi bahan omongan. Karena malasnya, karena jelek akhlaknya, karena jelek perangainya. Itu jangan sampai, harus berusaha. Makanya kan harga syabab pemuda itu mahal sekali. Pujian-pujian Rasul di masa muda, di saat digunakan kepada yang terbaik itu luar biasa. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa syabun sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa syabun nasha'a fi ibadatillah. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu pemuda yang terus berkembang dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ya abna'i barakallahu fikum, harus berupaya hidup, jangan menjadi beban orang tua. Saya kira orang tua tidak merasa terbebani untuk mencari nafkah. Tidak. Memang dia tahu kalau itu kewajibannya. Tapi merasa terbebani hidupnya kalau anaknya itu nakal. Anaknya itu berbuat salah. Anaknya itu berbuat jelek. Barakallahu fikum. Merasa terbebani. Karena terbebani sampai mengungkit kebaikan. Wah, aku sudah berikan padamu makan. Padahal dia salah bahasanya ya. Karena sakingnya. Saking terbebaninya. Keluar kata-kata itu. Aku sudah ini. Sudah siapkan saya. Sudah ini. Ya biayai kamu. Tapi kamu. Merasa terbebani. Maka oleh karena itu. Jangan jadi anak yang senang membebani kedua orang tua. Apalagi kalau membebani orang lain. Para guru dan ustaz itu semuanya pembantu orang tua loh. Kan termasuk akhlak yang buruk dan jelek kalau kita sebagai murid membebani guru kita sendiri. Ia membebani perasaannya, harus manggil, harus ini, harus ngecek. Ya harus mencari, harus mengontrol diam-diam, harus mencari informasi karena orang ini, itu tidak boleh terjadi. Ya, kepada khusus abna'i, barakallahu fikum, harus memperhatikan jangan sampai menjadi bahan omongan orang. Tapi belajar menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi mayurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang baik dan terbaik itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa ia nyaman dari kejelekannya. Dia tidak akan berbuat jelek dan dia tidak akan berbuat mengganggu ini, mengganggu itu. Ia melanggar ini, melanggar itu. Barakallahu fikum. Yurja khairuhu. Diharapkan kebaikannya. Terus diharapkan. Wa yu'manu syarruh. Dan orang merasa aman. Dari gangguannya, dari kejelekannya. Barakallahu fikum. Maka dari majlis ini saya mengajak abna'i. Ayo kita bersama-sama. Untuk barakallahu fikum membantu. Saudara-saudara kita yang berjuang. Terkait dengan dakwah ini, barakallahu fikum, mereka sudah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, mengeluarkan tenaga. Jangan sampai kita membebani mereka. Ya, jangan sampai kita membebani mereka karena akhlak, karena adab, karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.